بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan والصواب الثابت عن الله وعن رسوله وكان عليه الصحابة والتابعون فهذا يجب قبوله كما أسلفنا أما من رد حرفا من كتاب الله لا شك أن هذا كفر. Dan kebenaran yang datang dari Allah dan dari Rasulnya serta yang berjalan di atasnya para sahabah dan para tabi'in, maka ini wajib untuk menerimanya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun barang siapa yang menolak satu huruf saja dari kitabullah, tidak ada keraguan sama sekali bahwa ini merupakan kekafiran. Qala, kama anna syahadata an la ilaha illallahu la tuqbalu min sahibiha illa bisidqin niyyati wa khalisil yaqini. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana bahwasanya syahadat la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan niat yang jujur dan keyakinan yang ikhlas. La ilaha illallahu labudda fiha minasiddi wal ikhlasi wal yaqini wal ilmi ila akhiri syuruti la ilaha illallahu. La ilaha illallah harus ada padanya kejujuran, keikhlasan, keyakinan, ilmu, dan yang lainnya dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima ghairul ilahi minal awthani qad uliha. Ilmu, yakin, ikhlas, dan kejujuranmu disertai dengan kecintaan, ketundukan, dan penerimaan terhadap kalimat la ilaha illallah, dan ditambahkan yang kedelapan yaitu pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala berupa berhala-berhala yang diibadahi. فهذه الشروط مقتبسة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Maka syarat-syarat la ilaha illallah ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fal yahrisil mu'minu ala istifai hadhihi syuruti. Maka hendaklah seorang mukmin bersemangat untuk memenuhi syarat-syarat ini, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Lianna la ilaha illallah qad yaquluha al-munafiquna بل قالوها فعلا وكذبهم الله. Karena sungguh kalimat la ilaha illallah terkadang orang-orang munafik mengucapkannya, bahkan mereka orang-orang munafik benar-benar mengucapkannya, namun Allah Ta'ala mendustakan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi harus dipenuhi padanya syarat-syarat sebagaimana yang baru saja disebutkan. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai penutup yang menutupi kedustaan mereka, lalu mereka berpaling dari jalan Allah. Sungguh mereka orang-orang munafik, betapa buruknya apa yang mereka perbuat. Hal itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir, lalu ditutuplah kalbu-kalbu mereka sehingga mereka tidak memahami. Fala ilaha illallahu qad yaquluhal insanu wala yu'minu bima'naha. maka kalimat la ilaha illallah terkadang seseorang mengucapkannya namun ia tidak beriman dengan maknanya. Walaysa bimukhlisin fiha, dan ia tidak ikhlas dalam mengucapkannya. Walaysa bimusaddiqin biha, dan ia tidak membenarkannya. Walaysa mustayqinan laha, dan ia tidak meyakininya. Au akhalla bi ayyi syartin min syurutiha, atau ia merusak syarat apapun dari syarat-syarat la ilaha illallah. Fa innahu la tuqbalu minhu, apabila demikian maka sungguh kalimat la ilaha illallah tersebut tidak diterima darinya. La tuqbalu min sahibiha illa bisidqi niyatin wa ikhlasin wa yaqinin ila akhiris syuruti. Kalimat la ilaha illallah tidak diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan niat yang jujur, keikhlasan, keyakinan, dan syarat-syarat yang lainnya. Fala budda min ma'rifati hadhihi syuruti, maka harus diketahui syarat-syarat la ilaha illallah ini. Qawluhu kadzalika la yaqbalu Allahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'din wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnata kullaha. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, demikian pula Allah taala tidak menerima sesuatu pun dari as-sunnah fi tarki ba'din, telah berlalu bahwa kemungkinan yang dimaksud adalah mimman taraka ba'dan, dari orang yang meninggalkan sebagian sunnah. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu dari as-sunnah, berarti dia telah meninggalkan as-sunnah seluruhnya. La yaqbalu syai'an minas sunnati ala tafsili alladhi dhakarnahu. Seseorang tidak menerima sesuatu dari as-sunnah dengan perincian yang telah kami sebutkan. In kana mutawatiran hadza yakfuru, apabila sunnah tersebut mutawatir, datang dari jalan, dari banyak jalan periwayatan, maka orang yang menolaknya ini kafir. Ankara hadithan mutawatiran an Rasulillahi alaihi salatu wassalamu fa inna hadha kufrun. Apabila seseorang mengingkari sebuah hadis yang mutawatir dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh hal ini merupakan kekafiran. Wa in kana khabara ahadin fa kathirun min al-ulama'i la yara kufrahu walakin yara dalalahu wa qad yu'aqabu min ajlihi lakin la yakfuru wa ba'duhum yukaffiruhu. Dan apabila seseorang mengingkari sunnah yang merupakan khabar ahad, yaitu datang dari sedikit jalan periwayatan, maka banyak dari kalangan ulama tidak berpendapat kafirnya orang tersebut. Akan tetapi banyak dari kalangan ulama berpendapat sesatnya orang tersebut, dan bisa jadi ia dihukum karenanya. Akan tetapi ia tidak kafir. Dan sebagian ulama yang lainnya mengkafirkan orang tersebut. Wa idza kana lahu syubhatun yara anna al-haditha da'ifun aw ma syakala dhalika fahadha qad waqa'a katsirun minan nasi fi raddi ba'dil ahadithi. Dan apabila seseorang padanya terdapat syubhat, ia berpandangan bahwa sebuah hadis dhaif atau yang semisal dengannya, maka hal ini sungguh banyak dari kalangan manusia terjatuh dalam penolakan terhadap sebagian hadis-hadis. Wa in kanat sahihatan walakin ra'au fiha 'ilalan. Dan meskipun hadis-hadis tersebut sahih, akan tetapi mereka berpandangan bahwa padanya terdapat penyakit-penyakit hadis. Aw lahum 'udhrun min al-a'dhari fi inkariha. Atau mereka memiliki uzur dari uzur-uzur dalam mengingkari hadis-hadis tersebut. Fala yukaffaruna bidzalika, maka mereka tidak dikafirkan karenanya. Au ta'wiliha au ma syakala dzalika, atau ia mentakwil, menafsirkan hadis tersebut dengan penafsiran yang keliru atau yang semisal dengannya. Qawluhu fa'alayka bilqabuli wada'il mahka wallajajata. Kemudian ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau menerima dan meninggalkan perdebatan dengan batil dan penentangan yang terus menerus. yakni alaika biqabuli ma jaa'a 'anillahi wa 'an rasulihi 'alaihi salatu wassalamu wa ajma'a 'alaihi almuslimuna, yaitu wajib bagimu menerima apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan yang bersepakat atasnya kaum muslimin. Wa kadzalika qabulus sunnati walau ja'at ahadan fa innahu yajibu qabuluha wala tumahik fiha wala tujadil fiha. Dan demikian pula menerima as-sunnah, meskipun as-sunnah tersebut datang dari sedikit jalan periwayatan, sungguh wajib menerimanya. Dan janganlah engkau mendebatnya dengan batil. Tumahik, tujadil, semakna. Qala fa innahu laysa min dinillahi fi syai'in. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, karena sungguh hal itu, yaitu perdebatan dengan batil, penentangan, bukan bagian dari agama Allah sedikitpun. La tujadil fi dinillahi wala tumahik fihi wa alaika bittaslimi. Janganlah engkau berdebat dengan batil tentang agama Allah, dan wajib bagimu untuk tunduk berserah diri. Tujadil, tumahik, telah berlalu, semakna. Fahadihil mumahakatu minat tamallusi wat takhallusi min ba'dil umuri allati talzamuka fil islami. Maka perdebatan dengan batil ini termasuk di antara bentuk melarikan diri dan menyelamatkan diri dari sebagian perkara-perkara yang wajib bagimu di dalam Islam. Fala tumari fiha wala tujadil, dan janganlah engkau berdebat dengan batil tentangnya. Al-mumahakatu hiyal mujadalatul la'imatu. Al-mumahakah yaitu berdebat yang tercela. Fa'alaika bittaslimi wa'alaika bilqabuli fi kulli ma ja'a an rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka wajib bagimu untuk tunduk berserah diri. Wajib bagimu untuk menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal abdi an yakbala ma jaa'a 'anillahi wa 'an rasulihi wajib bagi seorang hamba untuk menerima apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Walladhi ata'anir rasuli wa in kana ahadan fa inna katsiran wa katsiran minhu yufidul ilma yaqiniya. Wajib bagi seorang hamba untuk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang datang dari Rasul meskipun datang dari sedikit jalan periwayatan, sungguh banyak, dan banyak darinya memberikan faedah ilmu yakin. Kalladhi talaqqathu al-ummatu bil-qabuli tasdiqan bihi wa amalan bimujabihi. Seperti hadis yang umat ini mengambilnya dengan penuh penerimaan, dengan membenarkannya dan mengamalkan makna yang ditunjukkannya. Wa ka akhbaris sahihaini fa innaha qad talaqqathu al-ummatu bil qabuli. Dan seperti hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka sungguh hadis-hadis tersebut umat mengambilnya dengan penuh penerimaan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.